Qala taznibun. Mana taznib? Tafri'. Ah, tambahan kah atau itu dia maknanya kira-kira? Selesai sudah. Sekarang ini bab yang baru. Bab yang baru. Lihat, kita sudah selesai mengatakan bahwa membahas tentang al-wajib wahid ma'yan. Kita hapus ini dulu. Al-wajib wahid ma'yan, wahid ghairu ma'yan. Wahid ghairu ma'yan atau wahid wajib ghairu ma'yan. Selesai. Untuk menggugurkan yang namanya al-imtisal. Sekarang, setelah tiga perkara ini selesai, Imam Baidawi menyebutkan taznib. Taznib adalah tafri' terhadap permasalahan wajib ghairu ma'yan. Setelah dibahas wajib wahid ghairu ma'yan, kata Imam Baidawi, ada tafri'nya. Nah, permasalahan sekarang. Ketika kita imtisal dari tiga perkara ini, kita boleh pilih yang mana saja, kan? Mau pakai it'am, mau pakai kiswah, i'tak. Sekarang, taznib. Al-hukmu qad yata'allaku ala at-tartib. Al-hukmu qad yata'allaku ala at-tartib. Maksudnya adalah, ada tiga pilihan dari Allah berikan. Di sini kita bebas memilih. Coba lanjutan ayat ini. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima'akadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhu aw tahriru raqabah. Setelahnya lanjutan ayatnya apa? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Fa siyam salasati ayyam. Lihat, fa siyamu salasati ayyam. Ini untuk menggugurkan imtisal. Lihat, apakah seseorang yang melaksanakan yang melanggar sumpahnya dan untuk menggugurkan dosa sumpahnya dia boleh langsung puasa? Tidak boleh. Lihat, untuk menggugurkan sumpah dosa sumpah melanggar sumpahnya dia tidak boleh langsung kepada puasa. Kenapa? Lihat, Allah mengatakan faman lam yajid fasiyam. Jadi ketika dia melanggar sumpah, yang pertama dia kerjakan tiga pilihan, bebas memilih. Ketika tidak mampu yang tiga ini, baru boleh masuk ke siyam. Nah, ini yang dimaksud dengan al-hukmu qad yata'allaku 'ala tartib fayahrumul jam'u. Lihat, jadi 'ala tartib. Tartib yahrumul jam'u. Yahrumul jam'u bainal umur. Dia ada pilihan 1, 2, 3 tapi alat tartib. Tapi tidak boleh dikumpulkan. Fayahrumul jam'u bainal umur. Contohnya adalah kal muzakka wal mayyita. Apa yang muzakka? Sembelihan. Jadi binatang sembelihannya, dia seseorang yang bolehkah kita makan mayita? Tidak boleh? Boleh saja. Ketika darurat tidak ada lagi yang muzakka. Jadi lihat, orang yang akan makan dia diberikan kepada pilihan muzakka. Muzakka. Yang kedua adalah mayita. Ini adalah dua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yahrumul jam'u bainahuma. Selama ada muzakka tidak boleh makan mayita. Betul ya? Tapi ketika muzakka tidak ada, baru boleh makan mayita. Sekarang ada muzakka? Yang sekarang? Kalau tidak ada muzakka sekarang boleh enggak makan mayita? Kalau sekarang tidak ada muzakka boleh enggak makan mayita? Tapi tidak darurat. Kita tidak dapat muzakka, boleh saja kita makan telur, makan kentang, dan yang lain. Maknanya di sini adalah tetap dalam makna darurat ya. Dalam hal darurat, tidak ada muzakka baru boleh makan mayyitah. Tertib. Alat tertib yahrumul jam'u kal muzakka ka aklil muzakka wal mayyitah. Yang kedua, yubahul jam'u kal wudu wat tayammum. Yubahul jam'u kal wudu wat tayammum. Dalam masalah wudu dibolehkan untuk mengumpulkan. Jadi al wudu tayammum. Bolehkah tayammum ketika ada air? Jadi apa maksudnya al yubahul jam'u bainal wudu wa tayammum? Ketika sakit. Jadi dia akan berbuat apa kalau ketika sakit? Tayammum dan wudu? Tayammum faqat? Wudu dan tayammum. Ya, praktiknya seperti apa? Wudu dari awal. Setelah itu? Tayammum pula? Izan, ma makna yubahul jam'u bainal wudu wa tayammum? Boleh jadi yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang sudah bertayamum karena dia tidak menemukan air, dia tayamum. Sebelum melaksanakan sholat, jumpa air. Ketika jumpa air, akhirnya dia berwudu. Al-jam'u bainahuma. Dia sholat dengan tayamum dan wudu. Mungkin ini yang dimaksudkan. Tapi dalam fikih kita akan mengenal, iza wujidal ma'u batalat tayamum. Apakah dia berkumpul? Kalau sudah batal kan sebenarnya tidak lagi berkumpul. Hilang salah satunya dan datang yang baru. Tapi sebagian di tahqiq Imam Nawawi belum mengatakan, boleh jadi ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi bahwa mengumpulkan wudu dan tayamum bentuknya seperti tadi. Ya. Kemudian, au yusannu kakafaratis sawmi. Apa kafaratus sawm? Kafaratus sawm yang dalam hadis. Orang yang melakukan hubungan sama istri di nahari Ramadan. Nah, dalam tertibnya Rasulullah mengatakan bahwa yang pertama dia mesti kerjakan adalah i'tiq. Pertama, kalau dia tidak mampu i'tiq, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan sebanyak 60 fakir miskin. Itu alat tertib. Tidak boleh dia, saya kan orang kuat puasa. Belum tentu, ternyata nahar Ramadan dia batal, gagal. Berarti tidak kuat puasa. Tertib. I'taq siyamu syahraini mutatabi'ain. Ketiga adalah it'am sittina miskinan. Itu alat tertib. Dan itu yusannul jam'u bainahuma. Kalau memang dia orang yang mampu, disunnahkan untuk mengerjakan semua. Iksarul fa'idah. Semakin banyak orang yang dapat manfaat. Ya. Kelas selesai. Kita baca syarah. Aqulu hadzal far'u syabihun bil wajib al mukhayyar. Ini serupa dengan wajib mukhayyar. Jadi kalau wajib mukhayyar kita dapatkan bahwa si mukallaf boleh memilih salah satu daripada tiga khoslah, tiga khisal, ya kan? Tapi di sini perbedaannya adalah tiga khisal fil awal ala tertib, boleh memilih yang mana saja, tapi dalam al wajib al murattab menjadi ala tertib. Hadza syabihun bil wajib al mukhayyar min haitsu innal hukma fihi ta'allaqa bi umurin muta'addidatin wa in kana ta'alluquhu bit tartib falimadza dzakara al wajib falamma dzukira al wajib al mukhayyar فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية. Apa makna kalfadlah wal baqiyah? Ini adalah pembahasan tambahan, ya. Pembahasan tambahan dalam wajib mukhayyar. Setelah disebutkan wajib mukhayyar, beliau sebutkan lagi wajib yang diberikan alat tertib. Itu dia. فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجمة قال الجوهري ذنب عمامته بالتشديد إذا أفضل منها شيئا فأرخاه كالذنب. Dah, kita lanjutkan kepada pembahasan inti kita adalah wa hasilu ma qala. Yang tu. 91. Wa hasilu ma qala. Annal hukma qad yata'allaqu 'ala at-tartib wa hina idzin fayunqasamu ila thalathati aqsam. Yahrumul jam'u ka'aklil mudzakka wal mayyita wa hadha wadih. Yang kedua, yubahul jam'u kal wudu' wa tayammum fa inna at-tayammuma 'inda al-'ajzi wa min al-'ajzi ajzi 'anil ma, tidak mampu dapatkan air ya. Fa inna at-tayammuma 'inda al-'ajzi 'anil ma'i wajibun walau ista'malahu aidan ma'al ma'i lakana jaizan. Jadi tayammum di ketika tidak ada air hukumnya adalah wajib, dan ketika ada air boleh juga. Itu kata Imam Isnawi. Wa qismun yusannu ka kaffaratil mujami' fi Ramadan fa innahu yajibu 'alaihi i'taqu raqabatin fa in 'ajiza fa siyamu shahrayni fa in 'ajiza fa it'amu 60 miskina wa yustahabbu lahu al-ityanu bis-salasah. Paham ya? وهذه المثل ذكرها الإمام وأتباعه لكن التمثيل بالتيمم فاسد كما قال الإمام الإسناوي لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعا حرام إجماعا لكونه تلاعبا. Seolah-olah orang yang berwudu, orang yang bertayamum ketika ada air itu tala'uban bil ibadah. Tala'ub. Nah, bermain-main dia dengan ibadah. Kewajiban sudah jelas kata Imam Isnawi, ketika ada air wajibul wudu. Ketika tidak ada air baru wajibut tayamum. Likaunihi tala'uban kama sarrahu fi salati al-fasidah. Fa in farada annahu, fa in farada, mana fa in farada? Faradu itu juga bermakna kalau kita umpamakan, nah itu dia mungkin ya. Kalau kita umpamakan bahwa dia menggunakan turab fi wajhihi wa yadayhi. Jadi fa in faradu annahu ista'mala at-turaba fi wajhihi wa yadayhi la 'ala qasdil ibadah fala yakunu tayammuman. Kalau kita umpamakan dia menggunakan tanah untuk muka dan tangannya bukan untuk tujuan ibadah, itu bukan tayammum. Tayamum adalah ala qasdil ibadah. Oh, dia ala qasdil ibadah bertayamum tapi waktu itu ada air. Tala'uban. Ya, ini dia. Wa tamthiluhu aidan bil kaffarati fihi nazar, kata Imam Isnawi, mencontohkan dengan kafaratus siyam juga perlu ditinjau kembali. Li'annal kaffarata saqatat bil awal fala yanwi bisanil kaffara li'adami baqa'iha. Jadi ketika kafarah dikatakan yusannul jam'u bainaha, maka si fulan telah mengerjakan dengan i'tiq pertama, gugur kewajibannya, selesai. Ketika dia lakukan yang kedua, kafarah yang mana yang akan dia bayar? Sama seperti kita pembahasan yang tadi. Ini Imam Isnawi menyebutkan fala yanwi bisani al-kafarata. Jadi ketika dia melakukan siyamu syahraini mutatabi'ain, tidak lagi untuk niat kafarah. Ya? Kenapa? Kafarahnya sudah selesai. Li'adami baqa'iha 'alaihi fala takunu kafaratan likaunil qurb, lakin al-qurba min haitsu hiya al-matlubah. Ma makna al-qurba? Mendekatkan diri kepada Allah. Untuk niat mendekatkan diri kepada Allah, itu dia. Kemudian wa fil mahsuli mukhtasaratihi anna al aqsam thalathah aidan tajri fil wajib al mukhayyar. Ada al wajib mukhayyar juga seperti ini, disunnahkan jam'u bainahuma, juga ada yang diharamkan jam'u bainahuma. Itu dia ya. Okey. Juga dikatakan ibahatul jam'i bainahuma. Contoh adalah kasatri sitril aurah. Sitril aurah ba'da saubin. Bisaubin ba'da saubin. Kita sudah tutup aurat dengan pakaian. Disunatkan lagi untuk, dibolehkan untuk menutup dengan pakaian tambahan di luar. Ya. Oke, selesai. Ini pembahasan al-hukmu ala tertib. Jadi, paham kira-kira perbedaan antara wajib mukhayyar dengan wajib murattab? Wajib mukhayyar adalah ketika kita diberikan 3 pilihan khisal, boleh memilih mana saja yang kita inginkan. Wajib murattab? Wajib ala tertib. Kalau tidak mampu yang pertama, baru jatuh kepada yang kedua. Tidak boleh yang mampu yang kedua, baru laksanakan yang ketiga. Khalas.